desa ada satu damba begitu yang selalu hadir tanpa di wajahmu seperti yang pernah kau akui hanya diri ini yang senantiasa melayang jauh di hatimu malas memikat hati selalu kau kagumi selalu kau pun rindu itukah untukku kekasih kukira kau kini tengah kekesatan jatuh semoga kau dapat mengerti arti cintamu biar tak kau susah nanti cinta dan rasa kasih namun tak kuharap semua itu segala sanjungan pujian yang berlebihan tak kuharap itu mungkin keindahan ku miliki membuat cintamu semakin membara selalu duhai kekasihku. Bukan hanya paras cintamu padaku karena keindahan sekejap pun kan sirna kekasih kukira kau kini tengah tergesa-gesa padaku semoga kau dapat mengerti arti cintamu biar tak kau susah cinta dan rasa kasih kau kasih kukira kau kini tengah tergesa-gesa padaku semoga kau dapat mengerti arti cintamu biar tak kau susah nanti cinta dan rasa kasih kau